Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, kita lanjutkan sedikit pembahasan kita dari manzumah As-Sair ilallah wad-daril akhirah. Qala sabarun nufusa 'alal makarihi kulliha syauqan ila ma fihi min ihsani. Jadi kedudukan yang berikutnya yang beliau tempuh adalah as-sabr. As-sabr secara bahasa artinya adalah habsun nafs, ya, habsun nafs, menahan diri. Adapun secara istilah as-sabr habsun nafs anil jaza'i wat tasakhut, ya, menahan diri dari mengeluh dan murka kepada Allah. Wahabsul lisan anisyakwa, dan menahan lisan dari kalimat-kalimat keluhan terhadap keputusan Allah. Wahabsul jawarih anit tashwish, dan menahan anggota-anggota badan yang lain dari melakukan hal-hal yang buruk. Naam, hadha huwa sabr. Maka orang yang sabar itu artinya dia menahan diri. Orang yang sabar bukan berarti dia senang dengan atau apa ya, suka dengan apa yang Allah timpakan kepadanya. Orang yang sabar itu ada rasa enggak suka terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya, cobaan yang Allah ujikan kepadanya. Tapi dia menahan diri, dia mencoba untuk tidak keluar dari tuntunan Allah. Dia menahan diri agar tidak jatuh ke dalam murka Allah. Walaupun kalau seandainya dia diminta untuk memilih antara musibah dengan tidak musibah, maka dia akan memilih tidak adanya musibah. Karena dia enggak suka dengan adanya musibah tersebut. Hanya kesabaranlah yang membuat dirinya menahan. Jangan sampai dia jatuh ke dalam hal-hal yang dimurka oleh Allah. Maka ada tiga perkara yang ditahannya. Pertama adalah hatinya. Ya. Menahan hatinya anil jaza' wat tasakhut, dari mengeluh dan murka kepada Allah serta keputusannya. Ya. Apalagi sampai berburuk sangka dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya dia tahan sedapat mungkin. Jangan sampai mengeluh, jangan sampai murka, jangan sampai berburuk sangka, jangan sampai menentang apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan hatinya. Walaupun mungkin hatinya itu remuk redam, ya, hancur hatinya, tapi dia tahan, ya, karena dia yakin bahwa di balik semua ini pasti ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang dia tahan adalah lisannya, ya. Dia tahan sedapat mungkin, jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia tidak terima terhadap takdir Allah. Ya. Atau kata-kata yang menunjukkan murka Allah, yang menunjukkan penentangan kepada keputusan Allah, tidak terima dengan apa yang Allah tentukan di dalam hidupnya. Nah, dan dia juga menahan anggota-anggota badannya dari hal-hal, dari melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia tidak terima kepada apa yang telah Allah timpakan kepadanya. Ini orang yang sabar. Maka hatinya dia tahan, lisannya dia tahan, kemudian anggota badannya dia tahan. Bukan artinya orang sabar itu gak boleh nangis, gak boleh meneteskan air mata karena ada kepedihan dan kesedihan yang menimpanya. Itu tidak bertentangan dengan sabar. Ya. Itu sudah tabiat manusia ketika dia ditimpa oleh sesuatu yang membuatnya sedih, yang dia merasakan kepedihannya, lalu dia menangis. Gak ada masalah dengan menangis. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal anaknya yang baru dilahirkan, yaitu Ibrahim, ya, dari istri beliau siapa? Maria Kibtiyah. Nah, maka ketika diberitakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa anaknya meninggal dunia, kan sebelumnya beliau tidak punya anak laki-laki yang hidup. Ada anak laki-laki beliau yang dilahirkan oleh Maria, kemudian anak ini meninggal dunia. Gak lama setelah kelahirannya, ya, hanya beberapa waktu. Maka kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam, sahabat melihat beliau meneteskan air mata. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, ma hadz dumu'?" Ya Rasulullah, air mata apa ini? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ucapan beliau, beliau mengatakan, "Innal 'aina la tadma" wa innal qalba la yahzan wa ma naqulu illa ma yurdhi rabbana wa nahnu bi firaqika ya ibrahim la mahzunun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal aina la tadma, sungguhnya mata ini tidak mampu membendung air mata yang mengalir. Wa innal qalba la yahzan, sungguhnya hati ini tidak kuat menahan kesedihan. Wa ma naqulu illa ma yurdhi rabbana, tapi kita tidak akan pernah mengucapkan kecuali apa yang mendatangkan keridhaan Rabb kita, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa nahnu bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami benar-benar sedih wahai Ibrahim dengan berpisah dari dirimu. Nah, dalam sebagian riwayatnya disebutkan beliau alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa ini adalah rahmah, ya, yang Allah berikan kepada hambanya. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama, hanya saja Allah akan mengasihani hamba-hamba Allah yang mengasihi. Nah, maka orang yang meneteskan air mata sedih dengan ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dia merasa pedih dengan musibah tersebut, ini tidak berlawanan dengan sabar selama dia bisa menahan hatinya untuk tidak murka kepada Allah, untuk tidak berburuk sangka kepada Allah, untuk tidak menentang keputusan Allah, kemudian menahan lisannya untuk tidak mengucapkan hal-hal yang buruk. Ya, apa yang semestinya diucapkan oleh orang yang tertimpa musibah? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Nah, ini adalah ucapan yang baik. Ada sebagian orang kalau ditimpa oleh musibah atau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, dia mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Kira-kira tepat enggak itu? Hah? Pernah dengar enggak ada orang diberitakan hal yang kurang menyenangkan kepadanya, dia menyatakan la haula wa la quwata illa billah. Tepat enggak itu? Enggak tepat. Ya. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyulitkan kita, musibah, ujian dari Allah, yang kita ucapkan itu tuntunannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Baqarah. Ya. Adapun la haula wala quwata illa billah itu diucapkan ketika seseorang ingin berlindung, ya, mengambil kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat. Nah, seperti misalnya ketika dia keluar rumah, ya. Seorang ketika dia ingin melakukan suatu kebaikan, dia butuh kekuatan Allah yang membantunya untuk memudahkan urusan tersebut, sehingga dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya. Atau ketika dia ingin dilindungi dari keburukan, maka dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya, seperti orang yang keluar rumah. Barang siapa yang mengucapkan ketika dia keluar rumah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan yang diucapkan oleh orang yang tertimpa musibah. Ya. Maka dia tidak mengucapkan hal-hal yang buruk. Sebagian orang, apalagi mak-mak, ya, ibu-ibu. Ya Allah, kenapa anakku, ya Allah, gitu. Ada anakku ini cuma satu-satunya, ya Allah. Ada yang anaknya 10 kok masih enggak diambil, ya Allah. Gitu kan? Aku cuma punya anak satu diambil. Enggak boleh. Ya, orang sabar itu menahan lisannya. Ya, dia hanya mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Juga menahan anggota-anggota badannya. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia tidak terima kepada takdir Allah tersebut. Ya, sebagian orang ketika tertimpa oleh musibah atau diuji oleh Allah dengan sebuah bencana dari Allah, apa yang dilakukannya? Misalnya ada keluarganya yang meninggal dunia, istrinya entah anaknya, apa yang dilakukannya? Sebagian orang itu sampai memukul dinding gitu, saking kesalnya dia, ya enggak? Sampai tangannya itu hancur. Pernah lihat enggak? Ya, itu kejadian. Ya. Karena saking kesalnya dia pukul dinding itu. Mending kalau dindingnya triplek gitu. Lah tembok, ya tangannya yang hancur. Ya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia kesal dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Ini enggak boleh. Haram hukumnya. Orang sabar, sabar itu sepakat para ulama hukumnya wajib. Ya. Maka orang yang keluar dari kesabaran dengan tidak menerima keputusan Allah, entah dengan hatinya, entah dengan lisannya, entah dengan anggota badannya yang lain, dia jatuh ke dalam perbuatan dosa. Ada juga yang sampai teriak-teriak nangis, histeris, sampai pingsan, karena saking tidak terimanya kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya perempuan. Makanya kalau datang musibah, hal-hal yang sangat menyedihkan seperti ini, orang yang pertama kali harus kita perhatikan wanita-wanita yang ada di sekitar kita, terutama yang di bawah tanggung jawab kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, atau bibi kita. Ya. Biasanya perempuan lebih enggak kuat dari laki-laki. Kita perhatikan, kita jaga mereka. Jangan sampai dia berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sikap-sikap yang menentang keputusan Allah. Ya. Ini sangat penting. Oleh karena itu, orang yang sabar bisa menahan anggota badannya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa bukan dari golongan kami barang siapa yang memukul pipi dan mengoyak-ngoyak saku. Ya. Karena perbuatan ini adalah perbuatan jahiliyah. Menunjukkan sikap tidak terima kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dengan terjadinya peristiwa Karbala? Apa yang terjadi di Karbala? Pembunuhan Husain radhiyallahu an. Ya. Nah, mereka justru dengan kejadian Karbala ini menunjukkan sikap yang yaitu tadi menyakiti diri sendiri. Itu kan menunjukkan ketidakterimaan mereka akan peristiwa tersebut. Memang betul bahwa yang diperlakukan seperti itu adalah Ahlul Bait. Itu ujian, cobaan dari Allah. Kita yang mencintai Ahlul Bait, ahlus sunnah harus menahan diri. Ya sabar. Memang itu sudah ujian dan cobaan oleh, yang ditimpakan oleh Allah, jalannya memang sudah begitu. Kenapa kita yang protes? Kenapa kita yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji? Ya, coba lihat tuh orang-orang Syiah. Ya mungkin kalau antum searching di YouTube, kan yang mereka lakukan tuh bahkan hal-hal gila kan ya. Melukai diri dengan senjata tajam, sampai ada yang teriak-teriak, lompat-lompat, sampai ada yang apa namanya? dia terbang begitu sampai naik ke lampu seperti itu. Seperti orang gila, goyang-goyang gitu. Setelah dia melukai dirinya. Ini kan apakah itu Islam? Enggak. Ini adalah jahiliyah yang tidak diajarkan oleh Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena memang agama Syiah itu bukan Islam. Salah orang yang mengatakan bahwa Syiah Rafidhah itu adalah Islam. Mereka bukan muslimin. Mereka yang memproklamirkan diri mereka sendiri bahwa mereka beda dengan kita. Al-Qur'annya saja mereka beda. Bukan seperti Al-Qur'an kita. Nah, khawani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sabar, hukumnya wajib dengan kesepakatan para ulama. Ya. Nanti akan datang di bait yang berikutnya, beliau akan menjelaskan tentang ridha. Ya, selanjutnya ada syukur. Ini tiga tingkatan manusia. Ya. Maka manusia itu di dalam menerima musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala ada empat golongan. Ada empat golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang tidak mempunyai kesabaran. Ya, seperti orang-orang jahiliyah atau yang menyerupai mereka. Ya, yang sama sekali tidak sabar dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sekarang yang populer di tengah-tengah anak muda khususnya, apa yang mereka lakukan? Mereka kalau lagi ada masalah, ya, lagi apa namanya, drop, atau ya paling populer misalnya diputus cinta gitu ya, apa yang dilakukannya? Mabuk-mabukan, iya kan? Pernah gitu? Oh gak pernah, alhamdulillah. Saya kira pernah. Baik. Mabuk-mabukan, kemudian ya macam-macam yang dikerjakannya, ya. Hadza haram. Nah, seorang pemuda muslim, seorang pemuda yang selalu untuk ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tertimpa oleh masalah, ketika dia mendapatkan tekanan di dalam hidupnya, apa yang dilakukannya? Dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak masalahnya, semakin rajin dia ibadah. Semakin banyak masalahnya, semakin rajin dia baca Quran. Semakin banyak masalahnya, semakin rajin dia ngaji. Ya. Loh, ini Masya Allah nih ikhwan, hadir terus, duduknya di depan lagi. Kenapa antum? Ana banyak masalah, Ustaz. Iya, solusinya dengan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Karena siapa lagi yang kita punya selain Allah? Memang ada yang bisa menyelesaikan masalah kita selain Allah? Enggak ada. Ya. Kenapa kok enggak kita mencari solusinya dari Allah? Mendekatkan diri kepadanya dengan memperbanyak ibadah, menuntut ilmu agamanya. Jadi lain kali kalau misalnya punya masalah, rajin ngaji aja. Ya. Jangan-jangan nih antum punya banyak masalah. Ya, siapa sih yang enggak punya masalah ya? Pasti setiap orang punya masalah di dalam hidupnya. Maka tidak ada yang memberikan kita solusi yang bisa membantu kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan yang sabar, as-sabirun. Ya. Ini adalah tingkatan yang wajib hukumnya. Sabar itu seperti yang saya katakan tadi, kalau seandainya dia disuruh pilih antara musibah dengan tidak musibah, dia akan memilih tidak musibah. Karena dia enggak suka dengan musibah tersebut, tapi dia menahan diri. Dia tahan hatinya, dia tahan lisannya, dia tahan anggota badannya. Ya, hadza huwa as-sabr. Kemudian yang lebih tinggi daripada itu, dan ini hukumnya hanya sunnah saja, mustahabbah, perkara yang mustahabbah tapi tingkatannya lebih tinggi karena dia sudah melewati tingkatan sabar, yaitu tingkatan orang-orang yang ridha. Dimana kalau dia ditimpa oleh musibah, bagi dia sama aja, mau musibah, enggak musibah, dia gak peduli. Bagi dia sama aja. Gak ada lagi rasa gak suka ketika dia diuji dan dicoba oleh Allah. Bagi dia musibah dengan gak itu sama. Itu sudah pada tingkatan dia pasrah, ridho dengan Allah dan dengan segala keputusannya. Ya, ini nanti akan datang pembahasan di bait yang berikutnya. Dan yang paling tertinggi adalah tingkatan syukur. Nah, ini sudah super luar biasa. Orang yang syukur ini juga tingkatannya sunnah, mustahabbah, tapi jauh lebih tinggi dari ridho. Kalau ridho itu masih memang dia sudah menerima segala apa yang diputuskan oleh Allah di dalam hidupnya. Antara musibah dengan tidak musibah sama. Ya. Tapi kalau syukur itu sudah sampai pada tingkat di mana dia bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Dia bergembira dengan musibah tersebut. Musibah itu dia rasa sudah sebagai nikmat. Kalau seandainya dia bisa memilih antara musibah dengan tidak musibah, dia milih musibah. Dia senang dengan musibah itu. Bukan artinya dia nantang musibah dari Allah. Dia tidak meminta musibah. Tapi kalau musibah itu menimpa dirinya, dia bersenang-senang dengan musibah tersebut. Dia mengatakan Alhamdulillah. Dia memuji Allah dengan musibah itu. Kenapa? Karena dia tahu di balik musibah itu banyak kenikmatan yang bisa dia rasakan mendekat kepada Allah. Dengan musibah itu dia yang tadinya enggak doa, dia banyak doa. Ya. Dengan musibah itu yang tadinya dia lupa dari mengibadahi Allah, dia mengibadahi Allah. Sholatnya semakin rajin, baca Qur'annya semakin banyak, zikirnya semakin kuat. Maksudnya semakin lebih sering, lebih banyak. Bukan tambah kuat suaranya. Ya. Jadi lebih membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diinginkannya. Dia bisa bertawakal kepada Allah. Ya. Dia bisa menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti daripada ubudiyah. Subhanallah. Sehingga dengan semua apa yang ada di balik musibah itu dia bersenang-senang, bernikmat-nikmat. Ini bagi orang-orang yang syukur. Sehingga musibah itu sengsara membawa nikmat. Ya. Ada enggak orang yang seperti ini? Ada di kalangan orang-orang saleh. Ya. Sehingga dia kalau orang lain pening dengan datangnya musibah, ya, dipusingkan oleh datangnya musibah, justru dia merasa bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan musibah tersebut. 6. Memang orang seperti ini langka, tapi ini adalah tingkatan yang paling tertinggi. Ini kekuatan iman yang luar biasa. Sehingga yang enggak usah kan berkeluh kesah, bahkan dia bersyukur kepada Allah dengan musibah itu. 6. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah golongan-golongan manusia di dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang paling rendah dan itu wajib hukumnya adalah sabar. Harus dimulai dengan sabar. Orang kalau ingin sampai pada tingkat syukur, dia harus melewati sabar. 6. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.